Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body Maxi Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Aku suka body Maxi Maimuna. Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body Maxi Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Aku suka body Maxi Maimuna. Aku jatuh cinta. Solam. Woo-hoo.